السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكسوع وطن baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-14, Qadirun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu bersifat mungkin. Yang ke-15, Muridan. Sesungguhnya Allah yang Maha menghendaki terhadap segala sesuatu yang mungkin. Aliman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hayyan, sesungguhnya Allah Maha hidup yang tidak akan mati selama-lama. Sami'an, sesungguhnya Allah Maha mendengar segala sesuatu. Basiran, 19, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang ke-20, Mutakalliman, sesungguhnya Allah Maha berfirman dengan tanpa huruf dan tanpa suara. Ulama-ulama khalaf mengkategorikan 7 sifat yang akhir ini sebagai sifat maknawiyah, sifat yang lazim daripada adanya sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah ta'ala ada bersifat dengan sifat kudrat, kuasa, maka dikatakanlah Allah itu yang berkuasa. Sebab tu setengah ulama' dia bilang sifat yang wajib kita ketahui 13. Tak so pelik. Kalau dia dengar setengah kitab tu, dan bermula wajiblah atas kiliang mukallaf nampak mengetahui 13 sifat Allah. Tak pelik, betul je. Ini 20 ni ambil lazim daripada sifat makni. Bila ada bagi Allah tu sifat berkuasa, maka dikatakan Allah tu yang berkuasa. Yang berkuasa kena pada zat. Kuasa tu kena pada sifat. Bukan kita nak ke sifat, kita nak ke zat. Bukan kita nak ke wujud kidam bakok. Yang kita nak Allah itu ada, Allah yang berkuasa. TAS 2442. Buat benda ni. Alih, alih. TAS 2442. Alih sikit. Sikit je alih. Sakok. Lawi nak tubik. TAS 2442. Jangan balik. Ada makan lah ni. Ada tak? Ada. Tak apa. Jadi bukan kita nak tu sifat tu. Yang kita nak Allah yang bersifat tu lah. Allah yang bersifat. Allah yang wujud. Allah yang sedia. Allah yang kekal. Allah yang hidup. Allah segala-galanya. Bukan kita nak ke sifat tu. Jadi bila dikatakan Allah itu ada sifat kuasa, maka Allah yang berkuasa. Bila tidak ada sifat kuasa bagi Allah, tidak dikatakan berkuasa. Bila ada sifat iradah berkehendak pada Allah, maka dikatakan Allah itu muridan yang berkehendak. Macam kita lah. Kalau ada ilmu pada tubuh badan kita, dipanggil alim. Pasal apa dipanggil alim ni? Pasal dia ada ilmu. Ilmu tu makni. Alim tu apa benda ni? Ma'anawiyah. Itu saja. Jadi tujuan belajar bukan nak apa sifat. Bukan kita nak kepada sifat. Kita nak mentauhidkan zat Allah Ta'ala. Dialah segala-galanya yang bersifat dengan sifat kamalat. Yang dengan sifat-sifat itu tak jadi tidak munasabah kalau kita tidak tunduk kepada kebesaran dia. Tidak munasabah kalau kita tidak ada rasa takwa kepada dia. Dan tidak munasabah lagi kalau kita mensyirikkan dia. Sifat-sifat Allah yang mustahil. Yang pertama Adam. Adam tu baca dengan Ain lah. Dengan Amzah. Ain tu Adam. Adam mana tak ada. Itu kebalikan daripada sifat wujud. Mustahil Allah tidak ada. Yang kedua Hudus. Kebalikan lawan daripada sifat kidam. Mustahil Allah bersifat baru. Yang ketiga Fana. Kebalikan daripada sifat bakok. Mustahil Allah rosak atau binasa. Yang keempat Mumathalatuhu lil hawadith. Kebalikan dari sifat mukhalafatu lil hawadith. Mustahil Allah sama dengan barang baru ni. Yang kelima ihtiyajuhu li ghairihi. Ihtiyajuhu li ghairihi. Kebalikan daripada sifat qiyamuhu bi nafsi, mustahil bagi Allah, perlu kepada orang lain. Yang keenam, ta'adud, kebalikan dari sifat wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya tidak berbilang, ta'adud berbilang-bilang, mustahil bagi Allah terbilang lebih daripada satu. Yang ketujuh, ajzun, kebalikan dari sifat kudrat kuasa, mustahil bagi Allah lemah, kerana sifat mustahil ini sifat makhluk. Yang kelapan, karahat, kebalikan pada sifat kudrat, mustahil bagi Allah. Iradat, lawan bagi sifat iradat, mustahil bagi Allah bersifat terpaksa ataupun dipaksa ataupun tak rasa nak buat terbuat benda satu perkara. Yang kesembilan, jahlun, lawan daripada sifat ilmu, mustahil Allah bersifat, bukan bodoh di situ maknanya, jahil, tidak mengetahui, lawan bagi sifat ilmu. Yang kesepuluh, mautun, balik, lawan pada sifat hayat hidup, mustahil Allah bersifat mati. Yang kesebelah, sammun, kebalikan dari sifat sama', sam'un, samamun, gitu. Mustahil bagi Allah bersifat dengan tuli. Sammun. Yang kedua belah, umyun, balik dari sifat basar, buta tu lah, mustahil bagi Allah bersifat buta. Yang ketiga belah, bukmun, kebalikan daripada sifat kalam, mustahil Allah bersifat dengan bisu. Bukan samamu ni, neh. Sammun atau asam, al-a'ajid, sifat qadirah, mustahil Allah bersifat lemah. Mukrahan, kebalikan dari sifat muridan, mustahil Allah bersifat dipaksa. Jahilan atau jahilan, kebalikan dari sifat aliman, mustahil Allah sifat bodoh ataupun tidak mengetahui. Mayitan, lawan pada sifat hayyan hidup, mustahil Allah bersifat mati. Asamma, kebalikan dari sifat samian, mustahil Allah bersifat dengan mati. A'ma, kebalikan dari sifat basirah, melihat, mustahil Allah bersifat buta. Yang akhir, abkam, kebalikan dari sifat mutakallim, mustahil Allah bersifat bisu. Yakni, bila kita mengetahui Allah itu wujud, kitalah yang tidak wujudnya. Dan ni ada ni, ada yang sementara. Yeah? Lawan bagi sifat khaliq, sifat makhluk lah. Bila kita kata Allah itu yang kekal, kita yang binasa, adan yang binasa, langit yang akan binasa. Bila Allah itu bersifat dengan kuasa, lawannya lemah. Lemah tu bukan sifat Tuhan, sifat makhluk lah. Yeah? Jadi sifat-sifat mustahil ni sifat kita tu lah. Bila kita ada sifat-sifat mustahil bagi Allah, dengan lemah, dengan buta, dengan pekak, dengan tidak larat, dengan tidak berhajat, dan tidak berkehendak, setiasa berhajat, nah, maka hukumnya kita ni, apa benda ni, perlu kepada Allah yang bersifat dengan sifat kamalat. Dah, itu tujuan dia. Jadi kita ulang balik, kita tidak akan ditanya di dalam alam barzakh berapakah sifat Tuhan atau sifat 20 tu benda. Kita tidak akan ditanya sifat makni tu benda. Di padang mahsyar pun Allah tak akan tanya kita benda sifat makna sifat kalam. Tak. Tujuan sifat-sifat ini diambil daripada Al-Quran dan hadis. Nah, ada hikmahnya, ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, Allah tak terang pun sifat ni dalam Quran. Berleret-leret datang dalam Quran supaya kita kenal Allah. Kita nak kenal Tuhan, kenal dengan seperangan dan tabiat sifat dia. Tuhan ni kita dah boleh kenal kerana dia laisa kami sendiri syai'un, tak sama dengan makhluk. Kalau kita tak kenal mana makhluk ni, bolehlah. Pasal makhluk ni, dia jenis barang, dia jenis benda, dia jenis ada. Nampak boleh. Allah bukan dapat dirasa dengan penderia yang lima. Boleh lihat ke, boleh tengok ke. Ha? Jadi nak kenal dengan sifat lah. Nak kenal dengan sifat. Padang dah. Eh? Ha. Dah nak kenal dengan zat juga, jangan. Nabi larang. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan terbang, kita nak kenas sedalam-dalamnya atau buat kajian tentang diri Allah Taala. Nabi larang dah. Neh, Nabi larang ni bukan dia deki takut kita boleh. Tak, siang kita. Tak, siang kalau mu terbang juga, kandot teng lagi, erik-ering. Tak, tak ada ngotok kita. Neh, Kemudian, sifat yang harus bagi Allah, yang jaiz mana yang haruslah Allah bagi Allah Azza wa Jalla. Azza yang maha gagah, Jalla yang maha mulia, yang mempunyai kebesaran. Artinya sifat jaiz hanyalah satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Berhak Allah, berhak mencipta atau tidak menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Gini, segala alam ini lain pada Allah. Tak kira lah sama ada alam itu berupa benda seperti langit, bumi, bulan, bintang dan daci umpamanya, ataupun maknanya kejadian-kejadian kita. Nah, sifat kita putih, hitam, sakit, pedah ke apa, semua tu makhluk belaka. Nah, semua tu makhluk. Makhluk ni maknanya yang telah dicipta. Siapa pencipta? Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala mesti tak cipta benda lagu ni? Tak mesti. Nah, tak mesti ni apa panggil benda yang harus bagi Allah. Dia nak buat boleh alam ni, tak boleh buat boleh. Dia nak mengadakan bukit boleh, tak boleh mengada pun boleh. Dia nak mengadakan hujan, hujan hari ni. Kalau dia tak boleh mengada, tak hujan. Nampak? Dia nak mengadakan gempa bumi pada sebuah negeri, berlakulah gempa bumi. Tak boleh buat, tak berlaku. Jadi tak berlaku tu bukan kerana Allah maknanya tak percaya, Allah tak mahu menggoncang bumi tu. Tak berlaku kan? Sebab setiap yang berlaku atau tidak berlaku, kehendak Allah. Nah, pamannya seorang itu dia berkahwin, maka biasanya yang berlakunya dapat anak. Nah, dapat anak tu kehendak Allah. Dah tak dapat, kehendak Allah tak ada. Jadi bila berkahwin, tidak wajib Allah Ta'ala nak turut kita biar siapa boleh anak. Tak. Dia nak mengada dengan iradat dia, berasa nak mengada, maka dia mengadakan dengan sifat kudrat dia. Bila terjadilah anak tu sesuai dengan ilmu dia yang qadim lagi azali. Nah, jadi tujuannya bila kita tahu lagu ni, maka kita jadi umat yang sentiasa balik kepada Tuhan dalam setiap perkara. Kita cuba buat satu benda, benda yang baik, Allah beri kejayaan, alhamdulillah, bukan dengan sebab bijak kita. Nah, ini semua perancangan Allah. Tak berjaya, tak sorak maki hamu caruk lah. Ini semua takdir daripada Allah. Cuma pada zahirnya, kalau benda uduh, jangan salahkan takdir lah. Nah, salahkan diri sendiri. Nah, kalau benda comel, kita kata takdir mana. Hakikat takdir berlaku. Tak ada benda yang berlaku tidak takdir. Nah, lewat apa ni, apa zinanya? Nah, mana takdir Allah? Itu salah. Tak ada bercakap tu. Betul pada hakikat. Nah, takdir itu dalam hati, buh dalam hati. Allah takdir aku hari ini berlaku zina, dosa besar. Tapi jahat aku dengan usaha aku. Nah, jangan jawab takdir Allah. Dah bebas kamu. Nah, jagoannya, awak boleh nak membeli diri ya, yang arif. Saya mencuri ini bukan dengan kehendak saya, tetapi dengan takdir. Yang arif kata, okey, awak dibebaskan. Jengkeng habis alam. Nah, memang Allah takdirkan dia berlaku pada hari itu melakukan jenayah mencuri. Nah, tapi benda jahat daripada kita. Hak molek daripada Allah, kita kata. Nah, Allah banyaknya harta dia, moleknya, kebun dia. Allah tak ada belaka, pinjam je. Kata gitu. Nah, hak tu luar dan dalam kata hak Allah tak ada. Dalam memang Allah dah kebun Tuhan beri, luar pun kata Tuhan beri juga. Nah, kali dalam saja hak Allah, luar kata hak kita tak jadi juga. Sebab Tuhan kata ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau kamu mendapat satu benda-benda yang baik, kata daripada Allah. Nah, kata hak kita. Allah maliknya dia ha senang lenang ni ha, boleh buka kedai, boleh kebuah. Ha lah tu lah, aku suruh mengaji dulu sekolah sungguh-sungguh macam aku tak mau. Ha, tak suruh. Ha, dia tak nampak daripada Tuhan dah. Nak, hanya kata gitu. Faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsi. Senang eh? Tu kat akidah kita. Dan apa yang kena kepada engkau benda jahat, benda tak molek, maka daripada sebab kita sendiri. Kata gitu. Hak pada lapar, hak pada hati, Tuhan berkata kul, katakan hak semua sekali, kulum min indillah, daripada perancangan Allah. Ha, bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak payah. Nah, bukan kata payah. Ha. Jadi Allah nak mengadakan satu perkara atau tak mengadakan tu hak dia, tidak ada paksaan. Allah berhak memberi pahala pada orang yang berbuat maksiat, atau Allah berhak menyeksa kepada orang yang berbuat taat. Allah berhak membuat orang menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi sakit dan sembuh. Firman Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, artinya mencipta apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Karena itu kita jadi umat tauhid, maka hidup kita penuh dengan kelapangan. Nah, lapang-lapang ni maknanya lapang dada. Bukan maknanya zahir. Zahir susah-susahnya cari belanja. Nah, minyak-minyak mahal ni. Nah, ha, memanglah itu zahir tak apa, tapi dada lapang. Semua ni ketentuan daripada Allah. We miskin, dia faham dah. Tak lapang masa lagi. Kalau Tuhan kandak, insya-Allah murah rezeki, dia masih akan datang. Umat hak gini ya Tuhan anak kan. Umatan wasata ni. Nah, ha, ni dak bila senang dia. Bila bila susah marah orang. Nah, ha, bila laku kedas sengih tokek. Nampak sengih nak mau. Nah, bila tak laku ada nak tanya bu besi cekok ni ada ni. Ni main tulang korok kering ni. Nah, ha. Orang selalu ni jenis gini tak ada tauhid. Nah. Orang yang berbuat maksiat Tuhan nak bawa dalam syurga. Tak boleh kata apa kita. Nah. Tak boleh kata apa hok zina, hok kelek awek, hok main judi, hok liwat. Dia bawa dalam syurga. Dan kita boleh kopling. Dan dia kopling kan. Nak kopling ni barang-barang kosi. Barang kosi baru boleh kopling. Nak duit tabung surau. Tok Imam buat buah kong rumah dia. Baru boleh kopling. Nak. Bukan barang pitih dia. Pitih ramah tu. Hak ramah. Hak ramah. Biar ramah berasa. Nak. Baru tu. Dah Tuhan. Dia buat-buat. Kok anda dia kan. Nak. Ada hak dia berlaku. Kita ni jenis umat tak kenal Tuhan. Itu yang lawan. Nak. Itu yang lawan Tuhan. Tengok garip pasal tu. Dah asyik lemak. Formula wang. Screen. Oleh-oleh adik. Nak. Formula wang. Kenda ini. Formula wang tak. Hari ni hari minggu. Nah. Oleh-oleh adik. Pasal screen. Baru duduk tengok. Tengok garip. Kalau duduk bang. Tak ada hal. Nah. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuan Tanah. Nah. Kalau kenal Tuan Tanah. Nah. Dia kenal dia keki. Oh, aduh lagi. Nah. Ada lagi. Nah. Nah lah tuang segala-galanya. Maulah. Maulah ni tuang segala-gala. Allah ni tuang punya langit. Tuang punya bumi. Tuang punya gunung. Tuang punya udara. Tuang punya laut. Tuang punya tanah. Tuang punya bangunan. Semua hak dia berlaku. Utang-utang tu. Natang. Ikan. Rama. Buah-buahan. Rupuk. Hak dia berlaku. Kau anda dia nak buat gana-gana pun. Nah, tak boleh kau pelik. Tengok saja lah. Dan Allah boleh nak letakkan orang yang beramal ibadat bulan neraka dalam masalah. Hak dia berlaku. Jadi bila kita faham dah Allah ni bebas. Fa'alul lima yuri. Maha bebas berbuat apa saja yang dia kandak. Kita tak boleh masuk kopling. Nah, kita bukan ahli majlis tertinggi. Kerjaan Allah. Kita tak masuk kita. Malaikat tak boleh kopling. Nabi tak boleh kopling. Kalau Nabi tak terima qadak dan qadar Allah. Kopling kepada Allah. Nabi tu Allah capok lafi neraka. Tapi Nabi dia maksum. Nah, kalau Nabi dah kita. Tak sesuai hukum Quran, tak sesuai, tak reliable, tak, tak hukum dia sesuai. Nah, dia pilih, dia buat. Dia boleh pilih. Benda yang ada dah ni lah, kita yang ada dah, benda yang tak ada lagi. Anak kita lagi Allah boleh pilih. Nak beranak sehat ke, tak sehat. Nak beranak 3 kilo ke, 2.8. Nak beranak hitam ke, kulit hijau. Tuhan boleh pilih. Sempurna cacat. Sindrom tak sindrom. Dia pilih. Bukan kita pilih. Kita hanya boleh meminta berdoa saja. Nah, tapi kejadian kok dia. Dia kuasa mutlak. Nabi tak ada kuasa mutlak. Nabi berdoa dah. Ya Allah tak ampun. Nabi berilah keampunan pada pak dari aku Abu Talib. Sayangnya aku kira. Nah. Tak ada secara. Mereka tak ada hak. Nah, serahkan aku. Barang siapa yang taat kepada aku, aku beri ganjaran pahala. Nah, faham? Nabi pun faham. Nabi ada kuasa mutlak. Nah, jadi tujuan ni bila kita tahu Allah Taala boleh buat apa saja atau meninggalkan berbuat apa saja, kita hidup senang senang. Senanglah kita, ni senang hatilah. Nah, tak apalah Tuhan dak uri aku nikah, nak ni aku dak zakat dak pisah dah. Minta orang tu tak muh, minta orang ni tak jadi. Tunang lele-lele nak nikahnya mari atau mula cici. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Balik Tuhan belaka. Nak? Haji Mak? Ya. Mari Haji Mak kata nak mati dah. Hari ni segar-megar pulak. Nak? Tak, saya Ah, tu. Kena balik. Dali hanya nikah asal susah. Ha? Ikhtiar sudah. Ha? Ikhtiar. Nak ikhtiar. Ha? Dali bini orang lain tak kerja tak macam mana. Pis boy. Tak, bapa boleh bini anak apa bola raga tak cukup raga buat tarim pula dua orang ni. Tak. Aku bapa kereta roti bini pun tak ada. Takkan nak pisau. Asal susah. Ha? Nak apa masa. Dah mati gitu kan ni. Dah mati tak bini. Mati tak nikah tu kan ni. Kata siapa masa. Siapa masa bini. Nabi kata semua dalam surga nikah mereka. Ada? Tak nikah dalam ni. Dia tahu kan tak Tuhan. Tak ambil Tuhan nak biar sama lagi. Nah, dalam surga tak ada orang. Bujang. Ayuh mak? Ha. Tak ada bujang. Istilah bujang, janda tak ada. Andar tu ada. Dalam surga. Ha. Orang yang mati tak nikah di dalam dunia. Dia akan berkahwin dengan perempuan di dalam dunia ni yang mati tak nikah juga. Faham? Ha, digu dia dia tu. Ha, dia dia tu. Ya? Ha. Allah sendiri yang mengkahwinkan. Sebagaimana Allah sendiri menjadi juru nikah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Nah, orang tanya almarhum Kiai Muhammad Syafi'i Al-Hazimi. Nah, Mufti besar Jakarta pada tahun 51. Dia kata Nabi Adam dan Siti Hawa ni dan nikah siapa dia wali? Nah, ulama jawab Allah Taala. Nah, habis cerita. Nah, mana ada dah dua orang, ada wali lain. Faham tak? Mana ada wali. Nah. Ha. Sekarang ini pun kalau darurat sah tak ada wali, tak ada saksi. Tapi darurat kan. Sah lima, tak ada wali, tak ada saksi, ada pengantin saja. Nah, sah nikah tapi darurat. Nah. Ha, kalau hilang darurat kena nikah semula. Boleh. Nah, tak ada wali, tak ada saksi. Pengantin laki-laki akad nikah sendiri. Nak? Ha, boleh. Macam mana je, Mak? Tak cukup orang pada hari ini. Ha? Tak ada lah. Ha. Dalam keadaan dua orang tu ada. Dua orang tu ada. Laki dengan puan. Nak? Anyuk pula. Pula yang balok tu. Ha, nanti lah dulu. Pula ni tak ada orang ni. Pula. Bawah sikit pada batu putih. Di batu lagi nimbu. Dah tak ada orang itu. Nah. Candak sutung pun rosak apa semua. Rosak apa benda ni injing. Dah hidup anyuk. Nah, bahan di angin barat. Anyuk. Anyuk tu naik satu pula. Nyak ke kapal lalu. Lupanya kapal dah lalu. Kau tu toh. Takut lekat. Nah. Tengok di pula tu ada rapang. Baru anyuk juga kemarin. Awet seorang. Nah, jadi kalau nak mengelakkan zina, dia memang mudah nak jadi zina. Dah pula kek pokoknya dia watang. Nah, dia gitu je ada. Nah, waktu pokok-pokok lain lah sikit-sikit. Nah, boleh hidup je lah. Nah, nah, jadi untuk menolak pintu, menutup pintu maksiat, maka dibenarkan berkahwin sendiri-sendiri. Tak ada wali, tak ada saksi. Nak, ha, sehari dua ialah sabar. Nak, pasal hak anyuk tu untuk imam. Ha, boleh sabar lagi. Nah, contoh-contoh lah. Nah, contoh-contoh. Ha. Nah, dua tiga hari boleh lah sabar. Puan dulik ni tengok tak lain. Tak ada baju puan lah, cabut pilau. Nah, nah, masuk seminggu lain macam. Nak, main hujan putih, hujan putih, hujan putih. Nak duduk pula pula. Nah, ha, jadi bagi nafsu. Maka nak setuh dia akad nikah sendiri. Ulama kata harus ketika itu. Nah, ada orang lagi. Tunggu kapan lagi dah lalu dah. Kalau terbang tak panggil tak dengar. Nak atur wahnya nak tulis tolong tolong. Tak cukup. Faham tak? Ha. Dah saksi beruk ah 2 3 kau. Nah, tu boleh. Hukumnya sah. Boleh setubuh, boleh beranak pinak. Lepas tu bila datang balik ke daratan, wajib kena nikah semula, anak sahih bin dia. Ulama' wak lah tu. Nah. Tuhan bebas nak awak menjadi kaya, menjadi miskin. Asal kata, dah wana aku ni miskin. Sama bila Tuhan nak awak jadi kaya. Asal saya cakap wadah gitu. Nah, usaha sudah. Tapi ingat, usaha tidak menjanjikan apa ni, kehasilan. Hasil kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu mak yang mentauhidkan Allah Taala. Orang putih dia dak di atas usaha itulah mesti berjaya. Bila dak berjaya, bunuh diri. Dia pakai gitu. Nah, suatu beri kesenangan jutawan Hong Kong tembok kepala kepung. Nah, tembok kepala dia sendiri 0.38 Beretta. Berkembur otak. Piti 1.9 bilion dalam bank. Sebab kesenangan kat situ, hati tu. Senang hati. Nah, tengok orang senang nak jalan kaki. Yang ada kata, benda jalan kaki. Ada kan? Minta kubur duduk asin-asin. Kan pergi kubur duduk kubalu. Kan pergi kubur duduk pulang mani. Kan pergi duduk kubur duduk pulang. Ada, ha, ada, ada, ada ini. Ada, ha. Tak, itu tengok orang. Jalan kaki. Itu orang senang tu. Nah, kita susah. Ni air nyapi naik lagi. Kelanjutan. Nah, banyak nak mikir. Nah, yang kita lewat je, tolak awak ni 7.5. Tapi main 10-20 je meter. Minyak agak. Nah, tu lapang-lapang. Dan tidak senang. Wa innamal ghina ghinal qalbi. Hanya senyap kesenangan yang hakiki, hati itu. Nah, hati senang. Jadi kalau miskin dah sama Allah. Allah tak buat semua orang kaya. Allah tak buat semua orang miskin. Dan Tuhan boleh buat kan semua orang kaya boleh, tetapi akan punah alam ini. Macam kita kabur lah. Haji Mak nak 3T kapal selang. Ting ada. Pasal Tuhan itu belaka. Dah tak sumat muka kuali. Siapa nak pergi laut? Haji Zul 3T lho. Kapal terbang turun. Kapal kargo. Dah. Dah berat nanang. Lala tak ada orang nak debit canak sana, sumbat muka dulu. Dah, tak boleh makan ikan je. Nah, dia gitu. Bini kita budak lindan nak, rebah gitu. Nah, lagi doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku naklah gelang boleh 3 biku. So, aku keteruk lah. 3 biku ni. Rotang pakar dah. 2 kilo rebah semang dah. 2-3 biku. Dia tengok tak nanak kan, senyap. Tengoklah bilik rotang. 2-3 biku kan, mak. Nah, lepas tu Tuhan tak beri belaka. Nah, we sikit pun lawan Tuhan. We sikit je. Nah, office boy Tuhan we pakat gaji. Ya, nak tu, tolak tonton-tonton lebih nak ria. Nah, oh, lagi juga. Juga orang main buat, petan. Nah, tu baru nak tu sebulan. Nah, sakit, berobat. Rasa susah nak marah kan? Oh, penyakit natal babi benda tak baik. Ada. Ke ada itu? Ada. Lepas tu dia ngaji. Sakit memang dah susah pula ke? Nah, dia dah amus dah. Ustaz cakap muda akhir lagi. Nah, tahu dah. Nah, tapi betul lah semua orang sakit pula ke? Nah, bila sakit kita orang-orang ada pelajaran ni. Jangan siapa abdak orang lalu. Nah, aduh-aduh sudah. Aduh-aduh dah. Jangan siapa maki caruk. Nah, warna orang lain berobat baik, aku berobat tak baik. Nah, hak Tuhan belaka. Pasal apa? Pasal ni negeri dunia, ni negeri dunia. Dunia ajana'u, maknanya negeri kurang, negeri cedera, negeri kotor, negeri tak sempurna. Dan bila sempurnanya? No. Negeri nikmat. Darun Na'im dia panggil. Negeri nikmat. Tu baru sempurna, tak ada sakit. Tak usah kata sakit, cing ada dalam syurga je, mak. Sampah lah. Oh, kapir tak cang tau. Nah, sembuh tau pekor daripada muda pas tua. Warok tu. Warok tu lah mana. Tak ada cang. Padri tu tidur dalam sejik dia teruh dalam kerja. Tak main dah buah-buah tak padri. Duk nyembuh ke salik dia. Ada cang. Kita ni beriman. Mak lempik masuk syurga. Mak lempik masuk syurga kalau beriman je mak. Mak tak tahu dah beriman. Ketua darjah pun. Masuk syurga dah beriman. Nah. Tak beribadat orang. Tok Cia duduk beribadat tak tubik rumah. Dalam tik ni apa benda yang cuba lanjut. Mampir lah. Risau dah ngau. Tongik ke depan tok bekong. kata congit patah pula. Tapi beriman kepada Allah, kepada Rasul, akhirnya masuk syurga. Nah, ha, iman tu mah. Dah. Ha. Dapat tu dah dosa-dosa ni kalau Tuhan tak mengampung, kena azab lah sekadar dosa. Tapi tidak ada orang beriman akan kekal dalam syurga, eh, dalam neraka. Sebab neraka ni Tuhan cipta bukan untuk orang beriman. Orang beriman Tuhan buat ni syurga. Tuhan cipta syurga untuk orang beriman. Tuhan cipta neraka untuk orang yang inat. Kufur tu orang lawang dia. Lawang dia segi tauhid kepada dia. Nah, orang beriman Tuhan tak buat syurga neraka untuk dia. Tuhan buat khah untuk dia khusus syurga. Dan apa dia kat orang iman masuk neraka? Kerana Tuhan nak pulang syurga tu. Ha, tu jawapan dia. Dan kalau mu kata Tuhan cipta syurga untuk orang beriman, apa ada juga orang beriman masuk neraka? Pasal Tuhan nak pulang syurga tu. Tak faham. Pasal syurga ni tak terima barang tak molek. Dia terima barang molek. Oleh kerana ada kerana cacat cela, ada dosa, ada maksiat yang masih ada pada tubuh badan beriman, dia basuh dulu dalam neraka. Tujuan bulan neraka tu kerana nak masuk dalam syurga. Tujuan kapi masuk neraka kerana memang nak azab dia. Ha, ada beza tak? Ada beza tu. Tak? Ha. Maruhlah, maruh ke takdir, maruh ke Tuhan. Nak? Tunang putus. Oh, tengok ah, tak tidur alang. Nak, tak semayang, tak apa dah. Tak berdoa dah, dah. Dia kata Tuhan zalim. Nak, kenapa Tuhan mempertemukan aku? Ha. Padahal dia memisahkan aku. Oh, kenapa? Aku tiap meminta jadi begini. Dalam radio, tengok berdoa mana? Luahan rasa. Tak jadi dengar, kau tiga pagi. Nah, kalau malam-malam, 12 lah kata, belak-belak. Oh, bodoh saja. Nah. Dia maknanya luar haras, dia maruh Tuhan. Boleh keluar lah radio. Radio heboh, bodoh jadi dia kau. Nah, kenapa Tuhan mempertemukan kami kalau hendak memisahkan kami? Nah, ha. Patut dia buah kata, kepala otakmu. Nah, nah, kata gitu. Nah, ha. Ha, ni masalah. Masalah tak ada. Tak ada ilmu lah. Nah. Ha. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Selesai dah kita beriman kepada Allah. Masuk pula rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan lah. Baik, soalan pertama. Jikalau seorang isteri telah melawan cakap suami, lalu si suami terus menampau isterinya, apakah hukum atas perbuatan si suami itu? Ha. Isteri lawan cakap suami, suami pun keping ni wisuti. Nah, ha. Apakah hukum perbuatan suami itu? Jawab ni, perbuatan suami itu adalah haram. Nah, jadi haram lawannya haram. Seorang isteri haram melawan cakap suami. Nah, walaupun suami itu maknanya dia bersalah, tetapi jangan tekan, jangan buat balap. Tak boleh. Nah, cuma kita tak boleh ikut kereta dia yang salah itu. Nah, biasa tak boleh. Ha, lawang-lawang tak boleh. Cakap kasar dah. Ni lawang biasa ni. Nah, biasa. Rapuan ni beri lawang. Nah, rapuan ni dia Allah beri kepada dia satu kelebihan yang tidak ada kepada kaum Adam ni, kaum lelaki, iaitu mulutnya tingkas. Nah, ha. Orang lelaki memang dia gagah kat lain, mulut dah agak cetong. Nah, ha. Orang lelaki kaki gagah. Jangan kalau jalan ke bini kan sayu tinggal bini. Kokek belakang. Nah, tu lelaki dia eh, mbak mo. Nah, ha. Tidak lo. Nah, ha. Tu lelaki dia boleh akak semi sebit 25 kilo. Nah, ha. Tu apa kilo? Semi apa kilo? Ha? 50. Ha, saya akak semi dah gua. Nah, ha. Ya dah. Ah ni gitu. Bini dia agak berah 5 kilo ke bos lepak. Tak ada gerak tapi mulut gagah. Ha, ni jenis lawang suami lama dah. Isteri dengan umur. Oh Allah. Hebat. Nak jahan. Isteri dengan umur. Jahan tu. Bagi yang belebe. Nah, jadi tak boleh lawan suami. Perbuatan yang haram dikira sebagai nusyuz, iaitu derhaka. Pada derhaka lagu tu, lawan suami tak wajib beri nafkah, makan, minum, pakaian, melainkan tempat tinggal saja. Dia nafkah dia ada tiga wajib. Fa'asa, dua tawabik dia panggil, iaitu makan, minum, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pakaian. Bila derhaka lawan suami, dua gugur setinggal, iaitu tak wajib. Tak pada dia derhaka tu, tak wajib beri makan, minum pada hari itu. Kalau biasa wa'alik nasi, tak wajib wa'alik. Kalau biasa beli lauk, tak wajib beli lauk. Pasal dia lawan pagi tadi, tak minta maaf lagi. Yang kedua pakaian. Katakan kalau orang ini bilang-bilang beli basuh, beli baju basuh, pemakai, tak wajib pergi, tak biasa. Faham? Tempat tinggal saja we duduk. Seharam dah situ berdosa besar. Selama mana dia tak minta maaf, kalau dia mati, nak isteri suami dah halal, masuk nyata. Kemudian suami pula dihadapkan dengan perkara haram juga, tak boleh. Suami ni bila dia isteri derhaka, Tuhan buat tiga tertib. Yang pertama ni faizuhunna, bukan bahan. Nah, faizuhunna, ndaklah kau beri pengajaran nasihat. Nah, baca hadis, baca ayat, we dengar kaset, we tengok gambar, dia dia takut perbuatan dia tu. Nah, baca kitab apa dia. Neh. Dak jadi apa juga. Barulah tinggal mereka itu pada tempat tidur. Nah, jangan tidur dengan dia. Tertib nombor dua. Tidur luar, dia tidur dalam. Jangan khabar pula malam. Mana lock itu boleh 2 3 minggu. Tak tengok tara mana. Nah. Siapa dia? Kita boleh tidur. Tak. Moment mah power pun. Nah, tapi dah nak ajar gua ni. Lock hidup dalam tu. Nah. Ni lock dah dalam ke 10 panggil ya. Ke ya. Muka ya. Nah, tu tak jadi nak ngajar gua ni gitu, biar gak tu sikit. Nah. Tak jadi apa juga, kita tinggal tak tidur dengan dia pun, barulah fadribu. Fadribu hunna, maka boleh pukul mereka itu. Tapi yang ini haram. Pasal apa? Nabi kata bila kamu dibenar, kamu mukul dalam syarak, maka jangan pukul muka dan kemaluan. Bahan muka, haram pula. Nak? Tak boleh. Jadi haram. Tak betul. Nak? Jangan pukul muka gitu. Eh? Berasa nak tendang-tendang tiang api. Tendang kursi, biar putus dua kursi. Nak. Dia takut. Nah, tak ambil robot baju. Pergi dua. Dia tengok. Memang bimbang dia. Nah. Apa macam budak-budak kau. Nah, lagi kita dah buat rakan, dia tak aku. Nah. Ni tangan lah. Tangan kita kan tangan repuang. Tangan kerja menaik komputer tak apa, dini nak gaus ni keping ni jadi muka macam kereta lebih dulu. Nak jangan awak dengan muka-muka gitu. Pukul slow-slow dah lah. Pukul kat ada daging. Nak kat banyak daging. Kat Michelin keping ni belakang. Jikalau seorang isteri menolak hajat suami, ia menjadi dosa besar. Jikalau sebaliknya suami menolak hajat isteri, bagaimana? Adakah ia dosa besar? Suami isteri, suami hajat tak ditolak. Nampak? Nabi kata idza da'a rajulun imra'atahu falta'tihi walau kana 'ala tanur aw kama qala. Jika ada suami panggil isteri, maka wajiblah isteri itu perkenankan kehendak suami itu. Walaupun suami isteri tengah duduk dapur, tinggal tengah basuh pinggan, lepak pinggan. Tengah nak nasi, lepak nasi. Jika suami dulu. Falta'tihi maknanya wajib datang dengan segera menunaikan hajat suami. Dan suami lagu mana pula? Hukumnya suami ini, dia tidak wajib memperkenankan kehendak batin isterinya. Tidak wajib. Itu pendapat satu golongan di kalangan ulama. Cuma sunat saja seorang suami mempergauli isterinya 4 hari sekali. Ingat boleh? Bukan 4 kali sebetul, 4 hari sekali. Ini di antaranya perkataan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali tu yang ku cari-cari. Seorang suami ni, ada pendapat ulama 2 kali setahun saja wajib menjimak isteri. Oh, pilihan ni ingat kau tu. Ambil tak tahu Imam Ghazali ya. Leh. Ha. Dak beranak gua ni berapa dah umur? 76. Dak beranak dah. Ha. Walau bagaimanapun Allah sebut dalam Quran pada ayat lain, bashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kau bersama dengan isteri kamu dengan baik. Maknanya saling, maknanya memperkenankan hajat masing-masing. Baru jadi itulah menjadi tuntutan syarak. Walaupun fiqh mengatakan tidak wajiblah nak mengikut kehendak. Kalau ikut kehendak kita, dia orang perempuan memang dia nafsu kuat pada orang lelaki. Nah, kita dah ikut dia lah. Dak gaul seming kita. Dak. Kakak bang, bang. Kakak bang, bang lebih negak gitu. Nah. Sebab itulah Islam benarkan isteri suami kahwin lebih pada seorang. Nah. Kerana apa? Pada masa dulu saya pernah ambil duit pot saudara saya. Kini saya amat menyesal atas perbuatan saya dulu. Bagaimana cara saya nak menembusi kesilapan saya itu? Selain terang-terang, adakah saya kena bagi duit itu secara diam-diam? Sedangkan anak pot saudara saya telah menipu duit saya sebanyak 6,000. Dia ambil duit pot saudara dia zaman dulu. Dan ni anak pot saudara dia pula, pupu dia. Anak pot saudara dia. Bahagian dia 6,000. Duit hak anak saudara dia curi dia 6,000 tak ada kena-kena. Dengan hak dia ambil hak pot saudara dia tuang lain-lain. Nampak? Itu orang lain tak boleh nak balas gitu. Nah, jadi kena bayar. Cara nak bayar tu ada setengah ulama dia ekstrim sikit, keras sikit. Dia kata kena sebut terang-terang. Nah, tapi Imam Ghazali dia lembut. Dia kata tak apa kalau sebut terang jadi putu hari, jadi marah, jadi mengamuk, jadi apa, tangan kapok boleh ada. Jenis musang. Nah, kita kabar ni nak kabar dulu kita pok dara pok tu kita ambil 800 khabau wisuti. Nah, dah nyanyi kita belah dua peli. Nah, ni dalam keadaan itu dengan helah lah. Dia beri duit tu bukan atas nama hutang kerana curi itu. Tak sok cubalah beri hadiah sahaja. Niat dalam hati bayar balik hak yang kita ambil. Faham? Kau tu lembut boleh ikut. Nah, soalan seterusnya, barunya ada seorang ustaz yang mengatakan setiap berhubungan kita akan dicatat oleh malaikat. Dia kalau kita melakukan kejahatan dan terus bertaubat kepada Allah, adakah kejahatan itu masih berada dalam catatan malaikat? Jawabnya, apa yang disebut oleh kebanyakan ulama-ulama tauhid di dalam kitab-kitab tauhid, apabila kita telah bertaubat dan Allah terima taubat kita, maka akan dipadamkan daripada buku catatan amalan. Tiada siapa lagi yang tahu melainkan kita yang melakukan dan Allah Ta'ala. Allah tidak dapat kita padam daripada ilmu dia. Nah, belum kita buat daripada kita tak lahir lagi, dia tahu dah kita akan berbuat dosa. Hak tu tak padam. Kemudian hak kita, pengetahuan kita. Bila malaikat baca, tak ada. Dan malaikat tidak akan dapat lagi menyebut perkara tersebut. Nah, jadi kita dengan Allah saja tahu. Baik. Soalan seterusnya. Assalamualaikum ustaz, saya ada satu soalan. Apakah hukum menyimpan kuku yang panjang? Bagaimana cara untuk memotong kuku? Adakah perlu dipotong daripada ke arah kanan ke kiri dan sebagainya? Dan adakah terdapat hari-hari tertentu untuk memotong kuku? Contoh hari kami Jumaat, Isnin, dan betul ke orang kata kalau potong hari Ahad akan mendapat bala? Baik. Ditanya pasal potong kuku dan simpan hukum simpan kuku panjanglah. Ulama-ulama menyebut di dalam kitab-kitab mereka sunat kita pendekkan kuku, iaitu sentiasa dikerat. Nampak? Sentiasa dikerat. Setengah ulama menyebut afdal mengerat memotong kuku pada hari Jumaat. Nampak? Kerana kias dengan perintah hadis yang umum tentang membersih diri pada hari Jumaat. Jadi pendapat ini yang paling kuat. Nah, walaupun Nabi dah kata dengan jelas nak lama potong kuku pagi Jumaat, yang ada perintah ni suruh bersih diri. Nah, barang siapa yang membersih diri pada pagi Jumaat, nah, kemudian memakai wangian, nah, termasuk bersih diri ni kat kuku, kata ulama. Nah, kemudian kalau kita simpan sekira-kira tidak sampai lebih daripada daging, ni kata ulama, ni istihad ulama, pandangan ulama, bukan ada nah. Nah, hukumnya adalah harus panjang daripada daging ni makruh. Panjang sampai dilihat kotor ataupun macam orang kapi, hukumnya haram. Ini pandang-pandang. Nah. Kemudian tak betul lah potong hari Ahad jadi bala dok. Nah. Macam mana orang was-was dalam sembahyang seperti air kencing menitik keluar ke tidak keluar, adakah batal solat? Jawabnya tak batal. Waswas ni iaitulah tipu daya syaitan di atas tabii anak Adam tu sendiri. Kalau jenis yang biasa duduk ambil perhatikan dengan sangat dengan bacaan niat tasak taruk kain tu pada dalam takbir, dia ganggu kat tu. Nah, orang yang jenis yang ambil apa perhatian sangat pada tajwid niat, dia kacau kat tajwid. Nah. Dia kata berdak tutup mula. Dia tengok atas-atas kita punya. Nah, benda lebih perhatian. Kalau jenis orang ha, jenis maknanya bergaduh sangat tentang basuh ni lebih daripada yang suruh oleh syarak. Nah, adik kacau aku tapak kaki sikit gitu, tapak kaki. Kita pun turun semula masuk kaki. Dia main tentu ni was-was. Nah, caranya bila kita berasa kecing gedak tak payah keluarlah. Sebab tu Zabi kata bila kita ledak kecing, kita basuh nak ambil wuduk tu, kita ambil air terenggi bahagian kemaluan. Supaya kaki dalam sembahyang, lepas sembahyang kalau tengok ada bekas-bekas air, maka kita terus pergi hukum kepada ayat kita percik tadi. Tidak berlaku waswah dan kesamaran lagi. Itu tujuan nak lawan waswah. Nah, itu hikmah lawan waswah. Nabi suruh percik. Nah, kalau berasa dalam, sebab yang membatalkan wuduk, kalau bak kecil ni, kemaluan ni, dia kena keluar. Maknanya khuruju syai'in min sabilain ni. Keluar suatu daripada dua jalan, dubur atau kubur, kemaluan belakang, kemaluan depan. Keluar tu maknanya duduk di luar. Kalau duduk di pintu, dekat dengan pintu dah, tapi tak keluar lagi, tak angin kecil ni. Nampak? Biasa dah ni ikut dalam paik ni. Sapak kat ni, ngak beri emergency. Batal wuduk? Tak. Sebab batal wuduk, khuruj. Khuruj ini keluar. Sebit luar. Walaupun setengah titik. Dalam ni tiga beledi pun tak? Tak batal lagi. Jadi kalau gori, syaitan kata tu, kecil lah tu. Tak soal layang. Mereka kita rasa, berjeruk. Ah, baru tu beri. Nah, kita juga ngetuk. Orang yang jenis ambil perhatian sangat, bak ketuk ni, maka biasanya angin di dalam usul besar, nak pergi kepada pintu dubur tu, dia main angin situ. Nah, bila main angin, saya tak berkata, dia ketuk lah tu, beri lah pada. Dia tengok tu, beri mula. Nah, leluh gitu. Walau ada ketuk sekarang. Nah, ini soalan pelik. Saya tengah minum air, saya ni lelaki. Selepas saya minum air, saya terminum air mani yang berada dalam cawang. Kok mana? Mu pun pelik kot buat soalan pelik. Mu pelik. Mari dua ni air mani dalam cawang. Nah. Ha. Soalannya adakah saya boleh termengandung? Berat. Memang mu pelik. Soalan tak pelik. Mu pelik. Nah. Ha. Macam mana saya nak ampun dosa saya, hampir tiap-tiap hari saya keluar air mani. Ustaz tak ada ayat supaya saya tak keluar air mani dengan sengaja. Dengan sengaja. Tak ada ayat, Nabi ada hadis. Nampak? Ya masyarakat syabab manis tata aminkum alba'ah wal yatazawwaj. Wahai orang muda-muda ni, orang muda ni. Nak? Dipanggil hyper money. Nah, money tu apa banyak. Nah, barang siapa yang kuasa, maknanya berkahwin, berkahwinlah. Nikahlah. Nah, nikah. Nikahlah. Tak ada jalan dah. InsyaAllah lah, biarlah tak ada kerja pun insyaAllah ada rezeki. Pasal apa? Kita buat ni kerana takut kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa buat tu perkara kerana takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tu yakin Allah akan beri rezeki kepada dia. Min haitsula yahtasi. Nah, wa yarzuq tu. Yarzuq tu asal yarzuku, tapi dia baca dengan mati huruf qaf, baca sukun. Nah, menunjukkan garanti. Kalau ayat zukuhu mungkin Tuhan akan beri rezeki. Tapi ayat zukuhu min hai sulayah tasi. Pasal duduk pada maha jawab. Nah, pada man haraf syatiah depan tadi. Jawabnya Allah garanti beri rezeki. Rasa imbang? Dari main dengan tangan lama ni. 2-3 berhenti lagi dah nyanyi. Main di supermarket ngakok bila nak lapar. Nah, jawabnya ni kau biarlah carilah. Jadi guh macam mu juga kok pelik gini. Nah, dia gitu. Saya ada mengikuti kuliah tafsir Tuan Guru Nia Aziz melalui CD. Beliau ada menyebut beberapa perkataan Arab seperti di bawah ini. usyur, kumus, sulus, rubuk. Payah nak eja, nak tulis Arab tak anda. Beliau kata saja guna perkataan Arab ini agar pendengar ambil lebih perhatian. Minta agar boleh terangkan maksud perkataan yang tersebut. Dah takkan je tok guru, tuan guru maknanya sebut humus, dia tak terang terjemah. Nah, biasanya terjemah, dengar mula CD. Jawapannya dengar semula CD. Nah, dia gitu. Dah kita tak ada agak-agak. Nah, jadi biasalah sebenarnya menyebut perkataan Arab ni bukanlah maknanya tok guru tu gong, ustaz tu gong. Sebab ilmu ni dia Arabi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya aku turunkan Quran ibu segala hukum Arabi, Arab. Nah, sebab tu banyak kita kena guna kataan Arab sebenarnya kepada masyarakat. Nah, biar banyak guna kataan Arab, biar rakyat masyarakat terdedah dengan bahasa Arab. Tak banyak sikit. Nah, ni kalau banyak orang putih nyanyalah. Nah, tapi kalau beradab dengan korporat tu lain. Nah, kuliah tu korporat dengan orang lain, selip kata orang putih, banyak kata Inggeris tu lain. Nah, tengok tepatlah. Nah, ni cakap orang kampung pun. Nah, by the way kok. Nah, makcik dah ni dah benda tanya cucu dia, by the way, benda tu by the way. By the way ni minyak naik. Ha tak? Ha. Rubuk 1/4, sulus 1/6, humus 1/4, gawe humus daripada khomsun, khomsun 5, humus 1/5, usyur 1/40. Baik, soalan seterusnya. Ilmu sains ada mengatakan amalan yang dilakukan sebulan sekali dan boleh memberi kesan yang baik pada kesihatan ialah onani. Ada pula set tadi. Apakah pandangan ustaz? Pandangan kita tak boleh beri pandangan. Dah. Ulama-ulama sebut dah. Nah, bilalah kita ni tak boleh nak berkahwin, taklah berpuasa. Tak boleh kahwin puasa. Nah, tak ada jodoh lagi, usaha dah tak boleh lagi, nafsu kuat sangat, terpaksa tak boleh maharu kaunan ni. Kalau maharu kaunan ni, Nabi harus dah. Nah, Nabi kata fa'in lam yastati', maka kalau siapa yang tidak mampu meneruskan berkahwin, nampak, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nabi telah beri jawapan 1400 tahun dulu, bukan Nabi suruh onan ni. Nah, fa inna sawma lahu wija, kerana puasa itu menjadi perisai bagi orang muda yang sangat bernafsu ini. Nah, sebab tu ulama-ulama yang ihtiyat yang cermat dijawab dengan hadis Nabi. Nah, soal tepeng kok lain. Nah, sain tak sain pun kalau bercanggah dengan hak Rasulullah, dengan perintah Allah dan Rasul, tak sain. Nah, bab sain ni dia zanniyah, sangkaan dengan kajian. Nah, ini wahyu. Nampak? Wahyu. Allah beri orang laki-laki satu nafsu. Apakah yang dimasukkan dengan satu itu, ustaz? Dia kata orang laki-laki satu nafsu. Kalau perempuan berapa nafsu? Lima? 99 nafsu. Nah. 99 nafsu. Maknanya orang perempuan banyak nafsu dia. Orang laki-laki satu je nafsu. Bukan nafsu ni nafsu diri, mana keinginan kepada syahwat dibandingkan dengan kaum wanita adalah lebih kaum wanita. Bukan nak ke angka satu, nak ke berkurang. Sebagaimana kata Ibrahim Ibn Abdahan, likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang, seorang masuk syurga. Bukan seorang lawan 99 masuk neraka, tak. Nak kabur, majoriti masuk neraka. Kan ni banyak neraka. Nah, apakah amalan yang boleh menundukkannya? Nabi jawab dah, iaitu falyasum, hendaklah dia berpuasa. Nah, soalan seterusnya. Saya ingin bertanya tentang hukum bermain catur. Apakah hukum menganjurkan pertandingan catur? Main catur ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, jadi jumhur ulama selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan haram, melainkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan makruh. Jikalau main sekadar untuk menghiburkan sekejap-sekejap dan menjaga kewajipan sembahyang dan seumpamanya. Nah, tidak ada pada permainan itu perkataan-perkataan yang haram. Nah, maka makruh. Nah, mazhab lain haram sudah dah. Maka kalau makruh, maka makruh pula menganjurkan pertandingan. Dia mengikut kuasa. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum ternak litoh? Bagaimana menjadikan ikan keli hidup sebagai makanan litoh? Jawab kau moral litoh ni. Kat 3 juta kali je. Nah, ha, jadi itulah kalau tujuan berenang litoh tu tujuannya untuk buat produk yang bukan untuk dimakan, untuk disapu pada badan. Ada setengah ulama mengatakan harus produk seperti itu. Nah, seperti buat obat sapu. Ha, maka bila harus untuk obat sapu di luar badan bukan untuk dimakan, maka haruslah ternak. Nah, ha, baik. Kalau haram untuk dimakan, maka haram. Nah, sama macam kita jual kucing. Jual kucing ni kerana orang kapi beli, dia memang berani makan kucing, singgang. Nah, ha, maka haram kita jual kucing kepada si kapi ni. Tapi kalau dia jual kucing kepada orang kapi ni, kerana dia suka beli kucing. Seronok tengok kucing bulu kembang, mata pun biru, molek-molek ada macam dera dah. Nah, ha, tak ada masalah. Kerana untuk tengok sahaja, maka harus jual. Nah, pasal binatang, mak roi rumah kulak kucing. Asal haram jual. Dia benar juga jual, kerana untuk tengok bulu dia. Comel. Nah, ha. Lepas tu hukum beri makan ikan hidup kepada litoh. Eh? Litoh tu kita beri makan kita beri makan ikan, benda yang hidup beri makan. Nah, jadi kalau jenis makanan dah tu, dia ni tidak zalim. Nah, tak ada masalah. Nah, macam orang ngai dah, dia ukur ikan upang, ikan cek beri makan ikan so. Jenis memang ikan so ni makan ikan cek. Nah, jenis litoh ni dia memang makan ikan. Nah, jadi kita beri ikan, tak masalah. Kena dah. Nah, jangan ubah orang. Saya semayang witir pada waktu hampir dengan waktu subuh. Sesudah semayang 2 rakaat witir dan baru je nak start semayang bakinya 1 rakaat, terdengar azan subuh. Perlukah saya semayang juga bakinya itu? Ya. Jikalau tidak sengaja tunggu pada waktu itu. Kalau kita memang dah terlewat, dah terlupa, baru terkejut pada waktu itu, selalu-selalu zazik kita buat witir, 3 rakaat, rakaat kedua masuk waktu lain. Maka kita ambil umum, kata ulama, barang siapa yang dah 1 rakaat dalam waktu, maka dikira tunai. Teruskan semayang. Nah, kalau tak dah 1 rakaat di dalam waktu, bakinya di luar waktu, dikira qada. Maka yang sunat, kalau kita tak buat pun suruh qada, hanya tengah buat dah, teruskan. Nampak? Fadilah memang kurang, kerana 2/3 malam waktu yang paling afdal. Nah, ha. Apakah kelebihan puasa sunat di bulan Rejab? Kelebihannya nah, tidaklah disebut dengan terperinci dalam hadis. Hanya disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi banyak puasa pada bulan Rejab, pada bulan Syaban, pada bulan Muharram. Maka kita buat ini lilit tibak, semata-mata ikut sunnah Nabi SAW. Pasti ada ganjaran yang tersedia di sisi Allah Ta'ala. Nah, sebab setengah daripada hadis-hadis yang sebut dengan detail ganjaran-ganjaran itu adalah hadis maudhu'. Nah, kalau hadis dhaif kita boleh beramal lagi, tapi kalau hadis maudhu' tak payah kita sebutlah. Nah. Apakah boleh menghulur tangan kepada orang yang sedang berzikir? Dan apakah boleh seorang itu sedang berzikir itu tidak menyambut salam itu hulur tangan? Lihatlah pada keadaan zikir mana. Kalau zikir yang dalam semayang memang ada hulur tangan. Zikir luar semayang dan umpamanya, maka harus kita menghulur tangan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau tak silap dalam kitab apa benda ni, Rabbah. Nah, kalau orang yang sedang asyik dengan berzikir, dengan apa benda membaca Quran, maka kita jangan memberi salam dengan mengejutkan dia. Kerana dia akan apa benda ni terkejut dengan salam kita, dia terputus daripada zikir. Malaikan kita berhajat untuk perlu sangat kepada dia, maka kita beri salam selepas dia berzikir. Nah, dia gitu. Jadi faham daripada itu, orang tengah berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, dia bawa ya Allah Allah. Nah, pada waktu kejut tu, nah, tapi taklah haram. Nah, ada ulama kata harus, kerana bukan zikir itu zikir wajib. Kerana kata setengah ulama pula, kita sambut salam tu lebih afdal. Kerana zikir ni kita dengar Allah Taala bila-bila masa kita boleh sambung balik. Ha, ni masalah hati manusia, takut jadi berasa hati, berwirid no pawala tangan dak layang seru. Nah, ini tak boleh juga. Nah, kena ada hablum minan nas, hubungan sama manusia. Nah, barulah Allah kasih kepada kita. Soalan seterusnya. Ha, ni jawab lah ni, hak jual cacing sama juga. Apakah qada semayang boleh menunaikan tiap-tiap waktu atau lima waktu turut-turut dalam waktu yang sama? Dia nak qada semayang, adakah boleh buat sepanjang waktu? Qada ni maksud qada lima waktu dah. Dia tinggal masa dulu, masa muda, zaman main mula, zaman rempik hari tu tinggal. Sekarang wajib qada. Nah, dengan ittifaq empat mazhab ulama wajib qada. Nah. Ha. Maka tidak ada waktu yang dilarang untuk mengqada. Nah, sebab kita kat bosan modal, ini adalah hutang Allah. Fadanallahi ahaku yang qada. Hutang Allah Ta'ala lebih mustahak kita bayar daripada hutang manusia. Baca orang yang mati, dia ada harta, dia ada dua hutang. Hutang Allah seperti nazar, seperti wasiat, seperti fidyah. Lepas tu ada hutang kerja Allah, hutang manusia. Wajib menjelaskan hutang Allah Ta'ala dulu. Baki ada, baru hutang manusia. Ada baki, faraid. Nah, Allah Ta'ala nombor satu hutang. Baik. Jadi bila bayar hutang Allah Ta'ala, tidak ada masa yang terbatas. Macam kita kabodoh, kalau orang nak bayar hutang kita, tengah malam kita tak agak. Tapi kalau orang nak pagi berhutang, pukul 2 pagi memang kita berambak dengan batang nyapu. Nah, tapi kalau pukul 3 pagi, orang pagi gerok kita, kita memang lebih nak lah. Baru balik daripada Perok ni. Nah, umpama ni. Baru tak pada suku jam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Belia lah. Ni nak bayar hutang muar itu yang RM45,000 ni. Cerah mata kita. Orang pagi di mana? Orang muda tak tengok. Nah, dia kata. Dia kata, mari kejar. Nah. Jadi kita, Allah Ta'ala kita juga. Dia suka kita bayar hutang ni pada waktu orang masa. Nah, tak ada larangan. Adakah ada yang mengatakan waktu subuh kosong dan asal tidak boleh qada? Apakah hukumnya? Hukumnya tak apa, tidak ada waktu larangan. Boleh qada sepanjang waktu. Lepas asal, lepas sepanjang asal, lepas sepanjang subuh. Hak wajib tu. Dalilnya hak sunat Nabi qada selepas asal. Hak sunat, sepanjang sunat ba'diyah zuhur. Nah, Nabi bayar lepas asal. Padahal pasal Nabi kata la salata ba'dal asri, tidak boleh lagi semayang sunat lepas pada asal. Tapi Nabi di semayang sunat lepas asal. Itu qada hak sunat tadi. Nah, jadi boleh dah fardu mimba bil aula, lebih utama lagi boleh qada. Apakah sunat ambil air semayang dulu sebelum mandi wajib atau mandi wajib dulu baru ambil air semayang? Jawabnya sunat, sunnah ambil wuduk dulu barulah mandi junub. Nah, tapi harus kita mandi junub dulu baru ambil air semayang. Kerana Nabi ambil wudu dulu baru mandi junub. Dah. Ha. Satu soalan minta jawab. Saya bercadang hendak panggil kumpulan kaum ibu yang selalu buat usrah baca Yasin. Tujuan saya nak suruh dia buat doa arwah, doa kesyukuran. Soalannya, bagaimanakah pandangan Islam tentang majlis yang diketuai oleh kaum ibu? Baik, pokok kaum ibu ni hak biasa buat majlis baca Yasin, tazkirah dan sebagainya usrah. Tapi dia panggil ni nak suruh buat tahlil. Repuang je tahlil. Nah, jawabnya tak ada masalah. Asalnya ikut garis panduan syariah. Tadi ni mana kita duduk amal-amal ngati Allah la ilaha illallah, baca kul huwallah, baca Yasin, baca Fatihah. Boleh yang apa ada masalah. Sebab Allah puji orang laki-laki yang berzikir, jangan perempuan yang berzikir. Wazakirinallaha katsira wazakira. Ha, orang-orang laki-laki yang Allah puji yang banyak berzikir dan orang perempuan-perempuan yang berzikir juga. Ha, boleh. Tapi kena dengan majlis. Tak usah masuk speaker. Dan muka puan. Nah, ni bangkut spekal dengar tan luar. Ustazah, ustazah, ustazah muda pula 21 tahun wali mesti. Nah, jadi saya kata, mitik idea. Haji dia dengar. Jangan capu dengan lelaki. Tak ada, Masya Allah dah. Lepas tu, buat puma. Okay, saya kebuk. Hak kau ibu ni. Hak Nisa, bukan kau ibu. Lepas tu derma katak derma ada mana? Ada luar. Baik, kita berhenti kat tu lah. InsyaAllah kita sambung balik minggu harapan. Kemudian malam ni kita buat majlis jamuan mengutip derma daripada An-Nisa lah. Nah, muslimat kita nak kutip sedikit sumbangan daripada kita. Bukan sedikit lah, sebanyak-banyak lah. Nah, untuk tabung An-Nisa. Dan begitu juga air gaw jual tu. Nah, untuk tabung juga. Dah, bagi pakat-pakat derma lah dan pakat-pakat makan. InsyaAllah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.